Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al ahibba, para pemirsa TV Roja maupun para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah fi hadhil laila naltaqi marratan ukhra, kita bertemu kembali fi ta'limina lil-lughah arabiyyah, yaitu dalam hal kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab. Pada minggu yang lalu atau pada pekan yang lalu kita sudah masuk kepada masalah jawab syarat yang memakai fa. Jawab syarat yang memakai fa. Pada pelajaran yang ke-14 telah diuraikan oleh pengarang kitab ini bahwa ada beberapa tempat diharuskan jawab syaratnya memakai fa. Yaitu pada pelajaran ke-14 dua hal disebutkan, yaitu pertama, manakala jawab syaratnya dalam bentuk jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang ada subjek atau mubtada serta khabar atau pelengkap. Yang kedua, manakala khabarnya dalam bentuk talab permintaan, yaitu amar atau nahi, termasuk juga dalam bentuk al-istifham, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Nah, malam ini disebutkan beberapa tempat lainnya yang diharuskan juga memakai huruf fa pada jawab syarat. Kita lihat, perhatikan di halaman, yaitu safha 123, yaitu halaman 123. Baik, sebagaimana biasanya para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja diminta untuk membacakan apa yang terdapat di halaman 123, dan nanti coba kita pahami bersama-sama, dan selanjutnya kita akan menyelesaikan as'ilah atau tamarin, latihan-latihan yang terkait dengan kaedah tersebut, yaitu kaedah yang dijelaskan nanti. Baik, tafadhal Ustaz Hasan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung via telepon di 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang belum memiliki buku panduan yang kita bahas. Kami akan tampilkan juga di layar televisi Anda. Silakan di 021-823-6543. Kami akan untuk penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Fatimah. Ahlan bik. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Nah, tafadhali ya Ummu Fatimah. Ya, coba baca dari awal kembali, yaitu nuqtah. Nah. Ya, ada poin di situ, yaitu arafta fid darsi sabiq. Ya, dari situ kita ulang kembali. Nah, Ustaz. Arafta fid darsi sabiq anna jawab asyarti yaqtarinu suaranya. Tahu ini kena. Bisa dikuatkan lagi? Ya. Anna, kenapa terdengar jelas nggak, Ustaz? Mada? Jelas suaranya. Coba, iya ya. Lanjutkan. Arafta fid darsi sabiqi anna jawab asyarti yaqtarinu bilfa'i fi mawadhi'a minha. Iya. Al-awwal an yakuna jumlatan ismiyatan. Naam, terjemihha. Kamu telah mengetahui di pada pelajaran yang lalu bahwa jawab syarat itu ada yang dihubungkan dengan fa. Iya, itu ya kan, itu bergandengan ada dengan bergandengan dengan fa pada beberapa tempat berikut ini. Di antaranya satu, dalam bentuk jumlah ismiyah. Asalis Sanian an yakuna fi'lan talabian dalam bentuk fi'l talab. Wa min anwa'i talabi al-amru wan-nahyu wal-istifhan. Nah, itulah dia tempat yang kedua, manakala jawab syaratnya dalam bentuk fi'il amar atau fi'il nahi atau al-istifham. Itu yang sudah kita bahas pada pelajaran yang ke-14. Nah, di pelajaran yang ke-15 ini ditambah lagi yaitu beberapa tempat yang harus memakai fa. Taib, tafadhali. Naam. Nadkurul ana baqiyatal mawadhi. Naam. Salisan an yakuna fi'lan jamidan. Naam. Nahwu man ghashana falaysa minna. Iya, terjemahnya. Yang ketiga, dalam bentuk fi'il. Nadkurul ana baqiyatal mawadhi. Sebutkan atau juga kami jelaskan, kami boleh? Jelaskan. Al-ana. Sekarang akan sekarang, jelaskan iya. Beberapa. Baqiyatul mawadhi. Bab yang tersisa. Sisa. Al-mawadhi. Apa artinya? Tempat. Maksudnya tempat-tempat yang harus memakai fa. Nah, mana saja sisanya? Salisan. Nah. An yakuna fi'lan jamidan. Jamidan. Nah. Nahu man ghashana falaysa. Iya. Dalam bentuk jadi jawab syaratnya dalam bentuk fi'il apa? Fi'il jamid. Jamid. Apa maksudnya fi'il jamid ini? Yang tidak bisa ditasrif. Ya, itu fi'il jamid adalah fi'il yang tidak ada tasrifnya. Tasrif di sini adalah bukan tasrif madhi. Tapi tasrif apa? Fi'il madhi berubah kepada fi'il mudhari, mudhari kepada masdar, ke isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Nah, jadi contohnya apa? Laisa. Laisa ini termasuk fi'il jamid. Laisa lahu tasrif. Ya. Termasuk juga ni'ma wa bi'sa. Termasuk fi'il jamid, tidak ada tasrifnya. Asbaha ya. Juga termasuk ya, Ustaz? Nah, enggak, asbaha ada. Asbaha yusbihu. Asbaha ya? Iya. Jadi ini tidak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada masdar dan seterusnya. Nah, coba kita lihat man ghashana falaysa minna. Nah, di situ apa? Sebelum laisa ada fa. Falaysa. Nah, ini jawab daripada syarat. Syaratnya apa? Man. Man. Iya. Falaysa minna. Baik, terjemahnya? Dalam bentuk fi'il jamid, contoh mashana falaysa minna, siapa yang enggak pakai buku yang lama, Ustaz lupa lagi. Ghashana curang ya. Curang, barang siapa yang curang maka dia tidak. Dan siapa yang mencurang kami? Mencurangi kami maka falaysa minna. Maka tidak termasuk golongan kami. Golongan kami. Ini hadis ini terkait apa? Masalah tijarah, jual beli, iya. Sebagaimana sudah saya sampaikan. Iya. Jadi man ghashana, ya bentuk apa curang ini bisa mengurangi timbangan, iya, atau takaran atau apa jualnya yang tidak bagus dikatakan bagus. Iya. Baik. Nah, syaratnya ada man ya. Nah. Fi'il syaratnya mana? Ghasha. Jawab syaratnya laisa. Laisa. Ini laisa ini fi'il, katakan fi'il jamid. Ya. Fi'il madhi jamid. Tidak ada mudhari'nya. Coba tasrif apa i'rab kan? Iya. I'rab. Man is adatu syarti. Ya, boleh juga ismu syarti. Lagi serak Ustaz Afan. Ya. Nah, man adatu syarti. Adatu syartin. Adatu syartin Afan. Ghasya mabniun ala sukun. Cuma fi. Fi mahali raf'in mubtada. Mubtada, iya. Fi mahali raf'in mubtada. Nah. Terus ghasya fi'lu syarti. Fi'lu syartin, iya. Fi'lu syartin Afan. Wa huwa fi'lun madin mabniun ala al-fathi fi mahalli jazmin. Mahalli, jazmin fi mahali jazmin. Iya. Karena fi'il syarat itu kan harus hukumnya jazam kan majzum. Nah, karena dia fi'il madhi, maka i'rabnya mahal fi mahali jazmin. Terus nun ay alfa ya domir takdir jawazan takdir huwa iya. Jadi jangan langsung dulu ya, kalau ya, perhatikan fa'ilnya. Kalau tidak ada fa'ilnya berarti domir musatir. Terus domir muttasil mabniun ala sukun fi fi mahal nasbin maf'ulun bi iya fa alfa'u jawab fa'ul jawab boleh juga apa rabitatul jawab rabit itu pengikat ya, pengikat jawab rabitatul jawab atau fa'ul jawab makna sama saja iya fa'ul jawab laisa jawab syartin mabniun alal fathi. Nah, ini kalau dia fa dimasuk alif fa, tentu jawab syaratnya dalam bentuk jumlah. Iya. Dalam bentuk jumlah. Maka jawab bagaimana caranya? Jadi laisa fi'lun jamid. Wa huwa fi'lu syartin. Fi'lu jamid. Perhatikan laisa fi'lun fi'lu jamid terus wa huwa yarfa'ul isma iya kan fa'ul isma wa tansibu wa yansibul khabar terus minna mana isimnya isim domir ismuha domirun mustatirun takdir ya jawazan takdiruhu huwa kembali ke mana ya dalam man iya terus min harfu jarrin terus nun na ضمير متصل مبني على السكون في محل جر طيب kemudian والجملة بين من ليس iya kan والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل جزم jawab syarat. Kalau minanya enggak ditegaskan khabar laisa itu. Betul. Iya, kita lupa apa khabar laisanya. Ahsan. Wa syibhul jumla al-jar wal majrur. Jar wal majrur fi mahalli nasbin. Nasbin khabar laisa. Kemudian wal jumlatu baina. Naam. Wal jumlatu laisa wasmiha wa khabariha. Wal jumlatu laisa wasmiha wa khabariha. Wa khabariha fi mahalli jazmin. Jazmin jawab syart. Ya, jawab syart. Terus apa lagi? Masih ada yang rapkan belum selesai itu. Min asy-syarti wa jawabi. Wal jumlatu min asy-syarti wa jawabi. Syarti. Nah, mahalli raf'in khabar. Khabar mubtada. Nah, itu dia. Jadi, khabar mubtada adalah jumlah ya. Maksud jumlah ada penggabungan. Penggabungan fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, kesemua itu sebagai khabar. Khabar itu ada info. Berita untuk kata man. Baik, ahsan barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu. Uridi soal Ustaz. Nanti tolong dijelaskan perbedaan untuk min lil bidayah li ta'bid sama lil bayan Ustaz. Baik. Ustaz jazakallahu khairan barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah wa syafaqillah barakallahu fiik. Naam. Baik. Nah, akhirnya jawab, Ustaz. Mubasyarah. Taib lah bas. Nanti lupa lagi. Taib. Taib. Al-farq baina min lil bidayah au min al-ibtida'. Dan min, ya, bidayah atau al-ibtida' sama, permulaan. Yang kedua, min lil bayan. Lil bayan. Kalau al-ibtida' itu setelahnya adalah menunjukkan apa, waktu atau tempat. Contoh, azhabu ila Malaysia min Jakarta. Jadi saya pergi ke Malaysia dari Jakarta. Jadi itu min al-ibtida', bukan lil bayan. Nah, jadi kalau lil bayan itu, itu adalah menjelaskan, menjelaskan isim yang sebelumnya. Nah, dan dia jatuh biasa, imma dia bayan dalam bentuk hal atau bayan dalam bentuk na'at. Nah, bayan dalam bentuk hal atau bayan dalam bentuk na'at. Umpamanya, ishtaraitu kitaban minat tafsiri. Ishtaraitu kitaban minat tafsiri fi suqi Senen. Nah, itu min itu lil bayan, menjelaskan saya beli sebuah kitab. Kitab apa? Minat tafsiri. Jadi dijelaskan itu, dan subul jumlahnya jar majrur min itu adalah sebagai na'at bagi bagi kata kitab, karena kitab dalam bentuk nakirah. Nah, jadi al jumlah atau subul jumlah taqa ba dan nakirah adalah na'tun, atau kalau dia ba dan na, ba dan ma'rifah adalah hal. Nah, ini diantara itu sering dan banyak bisa dijumpai, ya, jumpai min tudil bayan, ya, menjelaskan ini terkait dengan isim sebelumnya. Saya ulang kembali, terkait dengan isim sebelumnya. Tapi kalau min lil bidayah atau tidak, itu menjelaskan awal permulaan, ya, awal permulaan dari suatu perbuatan. Ya, jadi azhabu min Jakarta ila Malaysia. Ya, azhabu ila al-madrasati min baiti ammi. Jadi saya pergi ke sekolah dari mana saya pergi? Dari rumah pamanku. Jadi berarti itu min lil bayan, lil ibtida'. Contoh lain, a'malu min as-sabah ila al-masa'. A'malu min as-sabah ila al-masa'. Nah, ini bukan lil bayan, tapi adalah min ibtida'. Saya bekerja dari mulai pagi, apa, dari pagi sampai sore. Jadi setelahnya adalah menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu. Saya ulang kembali, min kalau dia masuk kepada menunjukkan tempat atau waktu, itu secara umum itu menunjukkan adil ibtida', yaitu atau lil al-bidayah, ya, permulaan min. Nanti ada juga min litab'id, menunjukkan sebagian. Nah, ini manakala min itu masuk kepada umumnya bentuk jamak. Bentuk jama' atau ismul jam'i atau juga ismul jins. Contoh, wa minan nasi man yaqulu, bukan itu menunjukkan min lil bayan, apa, lit tab'id, bukan juga lil bayan, itu ada afwan, bukan itu lil tidak, bukan juga lil bayan, tapi min itu ada lit tab'id, mungkin sebagian. Maka terjemahannya adalah di antara. Nah, wa minan nasi man yaqulu, bukan dari manusia. Dari manusia ada mengatakan, salah terjemahannya. Nah, jadi tidak semua kata min itu diartikan dari. Dari manakala menunjukkan apa? Tempat atau waktu. Ya. Tadi sudah saya ke contoh, ya. Jadi di sini adalah min litaba'id. Wa minan nasi man yaqulu. Nah, setelah min adalah an-nas itu ismul jam'i. Laisa lahu mufrad. Tidak ada mufradnya. Min lafzihi, dari lafadznya tidak ada. Nah, ya, kemudian apa? Minan nisa'i, ya, minan nisa'i man yasturna auratahunna, misalan. Minan nisa'i man yasturna auratihinna. Nah, itu adalah lil bayan, apa, lil tab'i. Mereka sebagian minan nisa, di antara wanita-wanita ada yang menutup auratnya, atau wa minan nisa'i man yakshifna auratihinna, ada yang membuka auratnya. Nah, itu ada min menunjukkan litabain. Nah, untuk hal ini silakan rujuk atau buka kitab seperti kitab Mughni al-Labib Ibn Hisham. Mughni al-Labib Ibn Hisham. Nah, itu kitab Kitabun Qayyim, kitab yang sangat bagus sekali berbicara tentang masalah huruf, ya, makna-makna huruf. Ya. Baik, fadhal Ustaz. Jazakallah khair. Demikian Ummu Fatimah pertanyaan terkait dengan min dil bayan, dil ibtida dan dil tabdi'. Semoga ini menjadi penjelas dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain dan pemirsa Roja TV di line telepon 021-823-6543. Masih terkait dengan kaidah. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Di Pontianak ya, Om. Baik, ahlan. Naam, ahlan wasalam. Naam, tafadhali ya Ummu Fikri. Rabi'an. Naam. Naam. Rabi'an. An yaqtarina biqad nahwu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Naam. Jadi an yaqtarina. Yaqtarina ni fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Iqtarina yaqtarina. Iya, an yaqtarina dibaca fathah mansub nada'an. Mana fa'ilnya? Fi'lun dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Ke mana? Yaudu ila mawadi. Afwan Ustaz. Kalau mawadi itu dia jamak, berarti hiya antaktarin, harus pakai ta antaktarin. Jawabus syart. Nah, kembali pada jawab. Karena ada di poin di atas apa? Arafta fi ad-dars as-sabiq anna jawabus syart. Nah, kembali pada jawab itu. Jadi an yaqtari an yaqtarina jawabus syart. Ya, semua kembali ke situ. Dari mulai nomor satu, an yakuna jumlatan ismiyah. Mana isim an yakuna? Mana isim kana yakun? Dhamir musatir takduhu huwa, kembali pada jawab. Ya, demikian yusanian an yakuna fi'lan talabiyan. Mana isim yakun? Juga dhamir musatir takduhu huwa, kembali kepada jawab syarat. Nah, ini harus paham supaya apa tidak salah dalam memahami kalimat-kalimat ini. Ya. Nah, wa min anwa'i talab. Nah, ini contoh tu Ustaz Ihsan, ya. Min itu litabahid. Nah, setelah min itu jamak, min anwa. Nah, bukan dari terjemahannya. Apa terjemahannya? Di antara macam-macam talab, ya. Al-amru ini bentuk apa? Jumlah ismiyah, khabarnya dulukan, khabar muqaddam. Mananya min anwa'i sibul jumlah jamaknya khabar muqaddam, mubtada'nya al-amru. Nah, selanjutnya wa nadhkur al-ana baqiyat al-mawadhi'. Apa itu an yakuna? Kembali jawab syar an yakuna besar fi'lan jamidan. Rabi'an an yaqtari an yaqtari ya syarti biqad. Ya. Baik, terjemahnya. Yang ketiga bahwa jawab syarat itu berhubungan dengan qad. Nah, biqad ya, dengan dekat. Contohnya an yaqtari apa? An yaqtarina biqad, berangkai dengan kata qad. Dengan qad. Iya. Contoh. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, ini dia. Mana syartiyahnya? Man. Man, iya. Jawab syaratnya? Faqad faza. Faza. Itu jawab syarat. Faza. Nah, jawab syaratnya adalah faza. Nah, kemudian akan tapi dia telah dimasuki oleh apa? Qad. Nah, dimasuki oleh qad. Makanya harus pakai fa. Harus apa? Pakai fa. Fa. Ya. Maka itu apa? Kalau sudah dia masuk pakai fa, maka fiilnya sekalipun dia fi'il mudhari tidak majzum. Nah, makanya di kalau tanda kalau begitu apa dalam bentuk jazam, apa dalam bentuk jumlah dia fi mahali jazam. Ya. Baik, coba terjemahkan ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Iya. Baik. Nah, coba di i'rab nih. Di i'rab. Iya. Wow. Awal ibtidaiyah Pak Ustaz, ana sebelumnya ana lupa bunyi ayat ini. Iya. Iya mungkin waw ataf enggak bisa. Iya. Waw ataf. Iya. Waw harf ataf. Mabniun ala fathi. Naam. Man ismu syarti. Ismu syartin naam. Mabniun ala sukun. Wa huwa mubtada. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Mubtada. Mesti kita katakan apa? Fi mahal. Kenapa di Rab fi mahal? Pakai mahal. Tidak langsung karena dikatakan dia, mubtada. Karena dia mabni. Nah, itu dah. Karena dia mabni. Nah. Jadi setiap isim yang mabni, i'rabnya mahal ya. Demikian juga kalau dia jumlah, i'rabnya mahal. Taib. Kemudian. Fi'lu syartin. Nah. Fi'lu syartin. Wahuwa fi'lun mudari'un. Fi'lun mudhari'un majzum. Iya. Wa alamatu jazmi as-sukun. As-sukun. Iya. Kemana ianya? Asalnya apa? Asalnya yuto. Ato ayuti'u. Ato ayuti'u. Berarti qa'istakinain. Apanya? Dianya dibuang ya. Ya buang dari kausakinin. Iya, bertemu dua sukun. Sukun yang pertama ada ya, sukun yang kedua adalah ain dikarenakan dia ada masuk alif man syartiyah. Baik, man yuti'illah. Ah, cuma ketika diwasal bacaannya ainnya dibaca kasrah. Bukan berarti fiilnya kasrah. Fiil tidak ada kasrah. Iya, ini harus dipahami. Itu ada cara membaca. Cara membaca kena di depannya ada alif lam samsiyah, ainnya bersukun, tidak bisa dibaca. Maka cara membacanya adalah ainnya dibaca kasrah. Lagi-lagi saya katakan bukan fi'il kasrah, tidak ada fi'il kasrah. Jadi may yuti'illah. Jadi tetap fi'ilnya majzum, tanda jazamnya sukun. Iya. Wa fa'iluhu. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takmiru huwa ya'udu ilaman. Iya, ya'udu ilaman, ya. Terus Allah. Allah. Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Maf'ulun bi. Mansub wa alamatu nasbihi fathah. Fathatun zahiratun fi akhirih. Ahsan. Kemudian waw. Al-wawu. Al-wawu harfu atfin. Naam. Mabniun alal fathi. Fathi, tayyib. Rasula maktuf ila Allah. Maktufun ala. Maktufun ala. Ala Allah. Ala Allah. Iya. Wahuwa mudaf. Mansubun. Belum selesai. Wa ala matunas bihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Wahuwa mudaf. Iya. Alha'u mudafun ilaihi. Dhamirun. Dhamirun muttasilun fi mahalli jazmin dhamirun muttasilun mabniyun ala rasulihi ala al-kasri. Naam. Ulang kembali al-ha'u. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun. Mabniyun ala al-kasri. Ala al-kasri rasulahu hu. Mabniyun ala al-dhammi. Ala bukan alal ya, ala al-dhammi. Mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Iya. Terus fa harfu fa ini harfu apa? Harfu jawab kan tadi kan? Jawab. Iya. Alfa harfu jawab. Harfu iya. Jawab. Atau fa rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Rabitatul mengikat. Mengikatnya. Rabitatul jawab. Nah. Rabitatul jawab. Mabniun ala fathi. Fathi. Taib. Qad nah. Harfu ta'kin. Qad harfu tahqiq. Mabniun ala sukun. Naam. Ala sukun. Fazaf fi'lun madin mabniun ala fathi. Naam. Terus. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Takdiruhu huwa ya'udu ilaman. Naam. Fauzan maf'ul mutlak. Ahsan. Dari mana tahu maf'ul mutlak? Karena maf'ul mutlak itu sama dengan fi'ilnya. Oh ya, masdarnya sama dengan amilnya. Atau semakna dengan amilnya. Iya. Tentu itu ada pembahasan khusus ya. Maf'ul mutlak maksud wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa man'ud. Enggak perlu disebut man'ud. Tidak, iya, enggak perlu, kan, iya. Fauzan azimah. Ya enggak ya. Perlu, enggak perlu disebutkan man'ud karena kalau sudah kita katakan na'at ya sudah harus ada man'ud. Iya. Iya. Enggak perlu disebutkan. Iya. Ya, berarti azimah. Azimah na'tun. Na'tun. Ya, kalau sudah kita sebut na'at berarti mesti ada man'ud kan? Enggak mungkin na'at tanpa man'ud ya. Makanya di situ enggak perlu kita sebutkan man'ud. Demikian juga ataf. Enggak perlu kita sebutkan ma'tuf 'alaih. Karena kalau sudah ataf mesti ada yang ma'tuf 'alainya. Iya. Jadi fauzan apa tadi? Maf'ulun mutlaq mansubun wa 'alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian 'aziman na'tun li fauz mansubun. Mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Terus selanjutnya apa? Wal jumlatu al-fi'liyah. Ya kan? Jumlatu fi'liyah ay wa jumlatu min wa jumlatu min al-fi'li faza, ya kan, wa fa'ilihi fi mahalli fi mahallin jazmin jawabu syart. Jawabu syart. Terus selesai sudah i'rabnya? Belum. Ada khabarnya belum, Ustaz? Belum, iya. Khabarnya belum ada. Khabar man dari. Khabar man jadi bagaimana? Wa jumlatu fi'li syarti. Wa jumlatu fi'li syarti. Wa jawabihi khabar fi mahalli raf'in jawa. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Khabar mubtada'i. Jadi khabar mubtada'un. Khabarul mubtada'i mudhaf ilaih. Iya. Jadi cara mengira pun juga jangan salah grammarnya. Harakatnya. Iya. Iya betul. Ahsan barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mufikri di Pontianak barakallahu fik. Dan alhamdulillah terjawab dan dapat disebutkan i'rabnya juga dengan baik. Alhamdulillah barakallahu fik. Ada tambahan terkait dengan maf'ul mutlak ya Ustaz? Iya. Dan insyaallah akan disinggung pada pembahasan selanjutnya mungkin nanti ya insyaallah. Iya. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Kalimat berikutnya yang kelima, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Pak Wahyudi di Solo. Pak Wahyudi di Solo. Ahlan, Pak. Ya. Barakallahu fiik. Silakan. Mau tanya aja, Ustaz. Iya, silakan. Surah Yusuf ayat 108. Mm-hmm. Itu berbunyi kul hadhi sabili atau ilallah. Mm. Yang saya tanyakan hadhi itu, Ustaz. Mm. Kok enggak hadza gitu? Itu kan sabili enggak itu. Kul hadhi sabili. Iya, karena kata sabili itu termasuk muannas majazi. Oh gitu. Iya. Itu kan mufrad gitu kok hadhi. Oh iya, jadi ada sebagian lafaz itu digolongkan muannas majazi seperti annar, seperti al-harbu. Oh gitu. Al-harbu musta'ilatun. Ad-dar, dar itu kan rumah. Nah. Ya, kalau baitun mudzakkar, tapi ad-dar adalah muannas. Okay. Nah, ini namanya sami'i. Iya. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Wahyudi di Solo. Pertanyaan sangat bermanfaat. Dan di kami lain kembali bahwa sabili mu'anat majazi. Mu'anat majazi. Nah. Ya. Dan sifatnya sama isat ya? Yes. Baik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Masih di latihan-latihan. Silakan Anda bisa membaca dari kaidah-kaidah yang terdapat di pelajaran ke-15 halaman 123. Baik, di line telepon 0218236543 kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan halo, dengan siapa? Ummu Abdurrahman di Padang. Baik, insyaallah. Mari. Ahlan wa sahlan, tafadhal ya Ummu Abdurrahman. Saya mau baru dengar radio yang Nomor berapa, Ustaz? Rakam 5. Nomor 5. Rakam 5. Mata ta'ud a'ud. Yang mana ini? Halaman 123. Iya. Halaman 123 bukan 122. An yaqtarina. An yaqtarina bima Ini yang menjawabnya ibunya atau anaknya nih? Boleh dua-dua apa kali ya? Ayo, dapat tafadhul ya, Umma Abdillah. Umma Abdurrahman. Umma Abdurrahman ya? Baik, Masya Allah, terputus Umma Abdurrahman. Anaknya ikut menjawab. Baik, silakan Umma Abdurrahman, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Anda bisa menghubungi kembali dan mencoba di 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, kami persilakan di 0819896543. Masih terkait dengan kaidah, kaidah yang terdapat di pelajaran ke-15. Silakan Anda bisa membaca di nomor 5, halaman 123. Bagi Anda yang baru bergabung. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aisyah. Abu Aisyah di mana? Di Blitar. Ahlan Abu Aisyah. Ahlan. Di Blitar. Nah. Tafadhal ya akhil karim. Ya, ma'akal kitab. Ada kitabnya? Ma'indil kitab, Ustaz. Taib. Tushahid fit. Nah. Tilfasa. Nah, rakam 5. Rakmul khamis. Ayyaktarina bima an nafiyati nahu mahma takunu dhurufu fama akzibu. Fama akzibu, iya. Nah, ini perhatikan ini. Kenapa akzibunya itu kan akzibu fi'il apa itu? Akzibu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, di situ tidak disukunkan. Hanya walaupun dia jawab syarat karena sudah dimasuki oleh ma. Iya. Makanya harus pakai fa. Harus pakai fa. Nah, makanya jawab syaratnya adalah jawab syaratnya dalam bentuk jumlah dia. Jawab syaratnya dalam bentuk jumlah. Jumlah karena dia fi'il mudhari, bentuk jumlah itu jumlah fi'il ya. Jadi coba ya, terjemahkan dulu rakam 5. Apabila yang berdampingan dengan. Kenapa pakai apabila? An yaktarina. An yaktarina bima an nafiyati. Ini masih berkaitan dengan nomor satu, ya kan? Ya. Ya. Kesana perginya. An yaktarina, ay an yaktarina jawabu syarat. Jadi terjemahnya apa? Jawab syaratnya ya, bergandengan dengan ma. Yaktan itu bergandengan. Jawab syarat yang bergandengan. Jawab syaratnya bergandengan dengan ma. Jawab syaratnya bergandengan dengan ma an-nafiyah. Ingat pembahasan kita adalah jawab syarat yang memakai apa? Memakai dengan fa kan? Fa alfa. Nah, itu dia. Ada di sini apa? Sisa-sisa tempat. Iya, yang diharuskan pakai fa. Nah, ini yang kelima. Yaitu apa? Jawab syaratnya bergandengan dengan ma an-nafiyah. Ma kenapa pakai an-nafiyah di sini? Karena ma itu banyak sekali. Ada ma istifham, ada ma al-mausula, ada ma an-nafiyah. Nah, maka perlu dijelaskan supaya tidak salah. Maka bin ma an-nafiyah, ma yang ma nafiyah. Itu maksud ma nafiyah? Ma yang dalam arti peniadaan. Ya, meniadakan. Ya, menafikan, menidakkan atau meniadakan. Tapi, mana fi istilahnya? Nahwu contoh. Contoh, mahma takunu dhurufu fama mahma takunu atau takun. Mahma takun. Taib. Mahma takunidh dhurufu. Nah, kalau diwasal dibaca kasrah. Ya, nah. Bukan berarti fiilnya kasrah, fiil tidak ada kasrah. Itu hanya cara membaca. Mahma takunidh dhurufu, ya. Fama akdzibu. Akdzibu. Ya. Fama akdzibu. Mana syarat ada syaratin di sini? Mahma. Mahma, ya. Fiil syaratnya? Fiil syarat takun. Takun, iya. Jawab syaratnya? Ma akdzibu. Ma akdzibu, iya. Ma akdzibu dalam bentuk nafi. Tapi, coba terjemahkan. Ma makna mahma, Zat? Mahma, kemarin sudah kita terjemahkan juga mahmanya. Apapun. Nasi itu. Iya, apapun. Ya, maknanya lebih kurang dari sini adalah apapun. Iya. Mahma takul, apapun yang kau katakan. Ya, mahma takul, apapun yang kau katakan. Takun, ya. Laisa takul. Enggak, kalau takul, oh. Ya, mahma takul, apapun yang kau katakan. Jadi kalau sini apa? Mahma takun. Mahma ya. Takun, apapun al-dhuruf. Yang terjadi. Ya. Apa? Apapun kau alami. Perhatikan baik-baik. Nah, di situ ada kana yakunu, ada adh-dhurufu. Nah, ini kira-kira kana apa ini? Apa kana di sini? Adalah. Nah. Mahma takun. Ini kelihatannya adalah kana ini kana tamma. Jadi bermakna terjadi hasala. Iya. Iya. Tahsulu atau tahdutsu, jadi apapun keadaan, dhurf itu kan keadaan, apapun keadaan terjadi, ya, jadi takun di sini adalah kana di sini adalah ada kana tam, ada kana naqis. Kana tam itu membutuhkan marfu, ya, arti membutuhkan fa'il, sedangkan kana naqis dia membutuhkan isim dan khabar. Tidak cukup marfu'nya, isimnya, tapi butuh khabar. Maka dikatakan naqis. Kana naqisa. Oh. Jadi kana tam itu bermakna hasala, hadasa. Ya. Ya. Maka bagaimana ini? Mahma takuni dhuruf. Ya. Apapun keadaan terjadi. Ya. Apapun keadaan yang terjadi. Ya. Fama akdzibu. Maka janganlah engkau berbohong. Kenapa fama, engkau? Fama akdzibu. Nah, kenapa jangan? Itu bukan nahi, ya. Itu kan nafi. Ma itu nafi. Fama akdzibu. Iya. Maka tidaklah aku berdusta. Nah, maka saya tidak berdusta. Saya tidak berbohong. Ya. Jadi yuk. Mahma takuni dhuruf, ya. Apapun keadaan, dhuruf itu keadaan. Apapun keadaan terjadi, ya. Fama akdzibu, maka saya tidak berbohong. Saya tak berdusta. Ya, saya tidak berbohong. Ya. Naam. Jadi apapun keadaan. Ya. Nah, ini jadi takun ini adalah kana tamma. Jadi adh-dhuruf itu sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari. Iya, fa'il pada takun. Karena kalau lagi-lagi saya katakan kana tam itu dia butuh marfu. Ya. Maksud marfu adalah fa'il. Sedangkan kana naqis dia butuh marfu dan khabar. Arti butuh isim dan khabar. Tidak lengkap. Umpamanya kana Muhammadun. Kana Muhammadun. Nah, itu enggak sempurna. Nah, kenapa? Karena Muhammad adalah apa? Ya. Maridan, baru sempurna, sakit. Nah. Wa nufarriqu baina kana. Kaifa nufarriq? Iya. Kana naqis. Nah. Kaifa? Itu bisa ditinjau dari sisi makna. Dari sisi makna. makna kemana lebih apa maknanya? Apakah makna hasala atau hadasa? Atau bukan makna? Iya. Atau bukan makna hadasa atau makna hasala. Dan tidak ada khabarnya. Itu dia apa kalau karena tamma. Jadi ada jumlah najidu hasala atau hadasa. Terjadi hadasa atau hasala bisa saja maknanya kan? Nah, terjadi hadasa apapun keadaan terjadi. Iya. Hadasa. Hasala juga maknanya lebih kurang. Iya, bermakna hadasa. Iya. Apapun keadaan terjadi, fama akribu, saya tidak berbohong. Iya. Naam. Iya. Baik. Nah, coba apa? Nah, ini bisa diarabkan mahma ini adatus syartin. Adatus syartin. Nah, mabniun ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada. Mahali raf'in mubtada. Mubtada, iya. Terus takun. Takun fi'lu syartin. Mudari'un. Naam. Fi'lun. Fi'lun mudari'un. Wa huwa fi'lu syartin. Ya. Huwa fi'lu syartin majzumun. Majzumun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Kay adh-dhurufu fa'il. Ya. Adh-dhurufu fa'il. Fa'il. Kana. Likana tamma. Fa'il likana tamma. Tamma. Marfu'un. Marfu'un. Wa latrafi. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa. Rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Iya. Ma. Mabniyun ala al-fathih. Fathih. Jayid. Ma. Ma. Ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah atau ma harfun nafi. Ya. Ma harfun nafi. Bukan, yang kalau pakai nafinya apa? Kalau ma harfun nafi pakai pala harfu, harfun nafi. Ya. Tidak pakai alif. Ya. Harfu nafiyin. Atau harfu nafiyin. Ya boleh. Harfu nafiyin mabniyun. Nah. Ala sukun. Iya, mabniyun sukun. Khalas. Mabniyun ala sukun. Iya. Terus akdibu. Akdibu fi'lun mudhari'un. Naam. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Terus wa fa'iluhu. Iya. Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ujuban taqdiruhu ana. Baik, selanjutnya. Rukm sadis. Lah, belum selesai ya Arabnya itu. Oh, naam. Wa fi'lu syarti wa jumlatu la wa jumlatu wa jumlatu wa jumlatu fi'lu syarti la wa jumlatu fi'liya wa jumlatu fi'li akdib yang belum selesai kan nah wa jumlatu fi'liya wal jumlatu fi'liya wa jumlatu fi'liya ya wa jawabuha enggak akzib, akzib tadi kan itu kan jumlah, itu kan fi'il, berarti jumlah fi'liyah kan? Oh. Ya, wa jumlatu, bisa wa jumlatu min al fi'li akzib wa fa'ilihi, atau wal jumlatul fi'liyah fi mahali eh? Jazmin. Fi'liyah fi mahali jazmin jawabu syart. Iya. Nah, baru selanjutnya apa? Wa jumlatu fi'l syartin wa jumlatu fi'l syarti wa jawabih nah wa jawabih bukan wa jawabih wa jawabih ya jumlatu fi'l syartin oh naam wa jawabih nah wa jawabih jawab hanya kembali pada syaratnya jawab syarat itu kan mudzakkar nah naam wa jawabih fi mahalli raf'in khabar mubtada iya nah itu dia. Baik, ahsan barakallahu fik. Wa fikum barakallahu. Nah, masyaallah. Jazakallahu khairan. Okay. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Telah terjawab beberapa hal dan telah diharap juga barakallahu fik. Jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin ingin mencoba dan membaca serta mengi'rab kalimat-kalimat yang terdapat dalam kaidah di pelajaran ke-15 ini, silakan di 0218236543. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mu Abdillah di Solo. Ya, nah. Silakan. Nah. Nam tafadhali ya Umm Abdillah. Satisan. Ya. Ayah kok tarina bilan. Bilan. Nah, iya. Nahu man labisa khairo fid dunya alam ya basahu fil akhirati. Iya. Naam. Taib. Terjemihan. Jawab syarat bergandengan dengan lan. Nah, lan. Jadi kalau jawab syaratnya pakai lan atau bergandeng lan, berarti harus pakai fa. Harus pakai apa? Fa. Harus pakai fa. Iya. Nahu. Contoh. Barang siapa yang berpang. Mana fi'il syaratnya? Labisa. Labisa. Terus mana jawab syaratnya? Yalbasahu. Yalbasahu dimasuki oleh lan. Iya. Maka harus pakai fa, falan. Falan ya. Iya. Ya. Terjemihnya. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka tidak akan memakainya di akhirat. Nah. Jadi barang siapa memakai sutra di dunia, maka dia tidak memakaikannya atau tidak mengenakannya di akhirat. Nah, itulah balasan orang yang melanggar hukum syar'i. Karena maksud di sini adalah kaum laki-laki ya. Iya. Kaum laki-laki dilarang dalam Islam memakai sutra. Tapi kita tidak bicara lebih lanjut masalah itu. Silakan nanti bertanya kepada Ustadz yang terkait dengan membahas masalah fikih. Tapi coba diuraikan jabatan kata. Man ismu syarat. Ismu syartin ya. Kamil nala sukun. Iya. Labisa fi mahalli, jangan lupa mahalli kepada jazmin au fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in ya mubtada'un iya terus labisa fi'lun madhi fi'lun madhin fi'lun madhin na'am wa huwa fi'lu syartin itu fi'lu syartin fi mahalli jazmin fi mahalli jazmin jazmin wa huwa mabniun ala al-fathhi wa huwa mabniun ala al-fathhi na'am terus wa fa'ilu iya dhamir mustatir dhamirun mahlan mahlan dhamirun mustatirun takdiruhu huwa iya balik pada man man yaud ila man taib al harira al harira maf'ulun bi iya mansubun iya matunasti al fathatun fathatun zahiratun fathatun zahiratun fi akhirih fi akhirih iya terus fi harfu jar jarin ad-dunya ad-dunya iya ismun majrurun ismun majrurun bifi ya ismun majrurun bifi iya terus wa'ala wa'ala matu jarihi jarihi asratun mukaddaratun iya. Ya kalau tidak bisa diharakatkan huruf akhir berarti dia muqaddarah itu saja. Iya, kan alif di akhir. Alif enggak bisa diharakatkan. Makanya apa tadi? Majrurun. Majrurun. Iya, bi fi wa alamati jarhi. Nama jari. Kasratun. Muqaddaratun ala alif. Alif. Iya kan? Kan alif di akhirnya. Ya. Terus fa tapi mana'a min zuhuriha belum selesai itu. Irab dunia belum selesai. Iya. Jadi ad-dunya ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Jadi terhalang, tercegah menampakkannya. Menampakkan apa? Harakat jarnya, harakat kasranya. Kena ta'adzur, arti ta'adzur oleh uzur, arti uzur tidak mungkin bisa dinampakkan. Kena alif, alif. Baik, mana min zuhuri at-ta'adzur li'annahu ismun, ismun, isim apa itu? Isim apa yang diakhir oleh alif lazimah? Namanya isim manqus itu isim maksur. Isim maksur, Ustaz. Isim maksur, ya. Isim maksur ada isim yang diakhir alif lazimah. Alif. Ya. Alif lazimah itu alifnya tidak berubah, ya. Ya. Kalau berbeda, kalau alif tasniah, alif tasniah itu berubah dari alif menjadi ya. Kitabani, kitabaini. Ya. Itu namanya alifnya bukan alif lazimah. Kalau alif maksura itu alifnya alif lazimah, artinya dia tidak berubah. Ya. Musa ya Musa, tidak ada perubahan alifnya. Taib. Demikian ad-dunya, ad-dunya dimanapun amil apapun dimaksud tetap juga ad-dunya. Ya. Taib, terus. Fa. Fa jawab syarti. Jawab syarat atau rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Iya. Lan. Harfu ras masuk. Tasuk. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Iya. Mabniun. Mabniun ala sukun. Karena lan ini masuk pada fi'il mudhari, ya. Dia tidak masuk pada isim. Terus yalbasa. Yalbasa. Iya. Fi'lun mudhari'un. Naam. Mansubun bilan. Mansubun bilan. Mansub dengan lan. Yalbasa. Mansubun bilan. Mansubun bilan. Iya. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya. Terus ha. Ya, fa'il dulu lah. Iya. Fa'il. Fa'ilun dhamir. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa kembali pada mana? Kembali pada man. Man. Iya, betul. Terus al-ha'u. Al-ha'u maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Tasilun. Mabniun. Mabniun. Al-dham fi mahalli nasbin. Ya. Nasbin. Bahwa ma'wa maf'ulun bih. Kan sudah disebutkan dari maf'ul bih, ya. Oh. Kalau sudah disebutkan maf'ul bih-nya, enggak perlu lagi sebutkan di awal. Di apa di akhir. Tapi kalau di awal tidak sebutkan kedudukan kalimatnya, maka kita sebutkan di akhir. Jadi silakan, ada dua bentuk cara apa mengirab ini dhamir. Saya ulang kembali, ya. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, karena tidak disebutkan di awal, maka disebutkan di akhirnya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Atau i'rab yang kedua adalah al-ha'u maf'ulun bih dhamirun mabniyun ala dham, ya kan, fi mahalli nasbin. Nah, ya cukup di situ aja, enggak perlu disebutkan kedua i'rabnya karena sudah disebutkan di awal, kan, maf'ulun bih. Baik, selanjutnya fi harfu jar. Naam, fi harfu jarin. Terus al-akhirati. Akhirati. Ismun majrurun. Majrurun. Bifi. Fi. Nah, terus. Alamatu. Jarihi. Jarihi. Kasratun zahiratun. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Iya. Ya cukup jab apa sampai di situ ini i'rabnya. Sebetulnya masih ada i'rab-i'rabnya yang apa yang lebih luas lagi, ya. Tapi sekarang mana jawab syaratnya? Salam. Wal jumlatul manfiyah. Baik, jadi ya. Jumlatul fi'liyah. Nah, wal jumlatul fi'liyah. jumlatun fi'liyah. Iya, jumlatun fi'liyah fi mahalli. Fi mahalli jasmin. Jasmin. Jawab syarat. Iya. Jawab syarat. Iya. Jumlah fi'liyah itu lan yalbasa, itu maksud jumlah fi'liyah. Terus selanjutnya mana khabar mubtada bagi man? Khabar mubtada ya. Labisa. Nah, berarti apa? Enggak cukup labisa saja. Mesti dengan jawabnya falan lan yalbas. Lan yalbasau. Iya, itu apa khabarnya? Jadi apa? Wal jumlatu minal wa jumlatu min fi'li syarti. Wajahnya menfi'li syaratin. Nah, wajawabih. Wajawabih. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Khabaru mubtada. Khabaru mubtada. Iya, itu dia. Jadi falan yalbasan itu saja khabarnya. Jumlah. Bentuk jumlah. Bukan enggak cukup falan. Khabarnya. Khabar mubtada. Bentuk jumlah. Fi'li ya. Khabar mubtada. Iya. Khabar mubtada adalah jumlah fi'il syarat. Iya. Dan jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? La bisa. Mana jawab syaratnya? Falan yalbasahu. Itu. Pasang. Makanya wa khabar mubtada. Apa? Wa jumlatu fi'il syarti wa jawabih. Ini. Wa jumlatu fi'il syarti wa jawabih fi mahali raf'in khabar mubtada. Iya. Jadi, saya ulang kembali. Tidak cukup hanya fi'il syarat. Kalau hanya fi'il syarat, enggak sempurna. Bagi mubtada, maka penyempurna kata man adalah la bisa falan yalbas, itu penyempurnaannya. Ya, maka berarti apa? Penggabungan fiil syarat dan jawab syarat itulah sebagai khabar. Khabar. Iya, bagi jadi, kata man. Dari fiil yang jelas sebagai khabarnya. Iya. Mubtada. Iya, wa jumlatu fi'li syarti wa jawabih fi mahali raf'in khabar mubtada. Khabar mubtada. Nah, fi mahali raf'in khabar mubtada. Taib Hasan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ma'abdillah di Solo. Nomor 6 telah dia dijawab dan dijelaskan ya Arabnya. Taib, kita berikan kesempatan kembali untuk nomor 7. Silakan di belakang Ma'abdillah di telepon 0218236543. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk juga terkait dengan pembahasan ini. Kami akan angkat nanti di akhir acara. Kami berikan kesempatan di 0218236543 di belakang Mu'abdillah, silakan. Halo. Mohon maaf terputus. Dicoba kembali di 0218236543 nomor 7 halaman 123. Bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula, kita terima kembali. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ma'aman. Dengan siapa? Rahmat. Min aina ya Rahmat? Min Sumatera al-Gharbiyah. Ahlan wa sahlan. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya. Tafadhal ya akhi al-karim. Ma'aka al-kitab am la? Ma indi al-kitab. Ma indaka al-kitab? Tayyib. تشاهد التلفاز ولكن عندي سؤال فقط. طيب نعم تفضل. ما شاء الله. طيب ما شاء الله قدر الله مقاطع. يا أخونا رحمت من سمطرة معذرة. silakan antum bisa sambungan kembali atau hubungi kembali di line telepon 0218236543. Mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan malam ini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ma'ana? Dengan siapa? Abu Salma bin Sambas. Abu Salma bin Sambas, ahlan. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum. Naam, tafadhal ya. Tafadhal, afwan, tafadhal. Sabian. Naam, sabian. An yaqtarina bis-sin. Naam, an yaqtarina bis-sin. In tusafir fa sa'usafir. Nah, fasa usafiru. Usafiru. Nah, tapi kalau diwakafkan, kena membaca wakaf ya tetap. Ya, jadi sukun di situ bukan sukun syarat, tapi sukun kena wakaf ya. Jadi beda ya. Maka di sini harakatnya dhamma kan fasa usafiru. Diharakatkan dhamma ya, supaya jelas. Ya. Taib, coba terjemahkan. Jawab syarat berangkai dengan iya. Huruf sin. Huruf sin atau bergandengan dengan sin, huruf sin. Iya. Contoh. Iya. Jika engkau safar, safir fa usafir. Iya. Maka aku safar. Iya, jika engkau safar, maka saya akan. Ya, sin itu kan akan. Saya akan safar. Ya. Safar sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Iya. Iya, merupakan sarapannya. Iya, jadi bahasa Indonesia. Ya. Taib in tusafir fa usafiru. Nah, ini karena ada sin, maka masuklah fa. Masuklah fa dan fiilnya pun tidak majzum. Tidak majzum karena dimasuk oleh sin. Tapi kalau tanpa sin, in tusafir usafir. Harus disukunkan in tusafir usafir. In tusafir usafir. Nah, tapi kena masuk sin, sin ini bukan akan ya, akan. Ya. Maka tidak lagi dia majzum. Sa usafiru. Tidak benar kalau kita katakan in tusafir sa usafiru. Hadza khata. Nah, khatanya apa? Tidak ada fa, harus pakai fa. Itu kaidahnya. Walaupun maknanya apa? Tidak berubah maknanya. Tapi kaidahnya salah. Baik. Coba diuraikan jabatan kata atau i'rab ini. Ya, coba. Iya. In ada tu syartin. Iya. Mabni ada sukun. Iya. Alamatu mabni ada sukun, ya kan? Nah. Apakah dia mubtada? Fi mahalli rafin mubtada? Bukan. Tidak. Kenapa? Karena in ini huruf ya. Nah. Huruf dia bukan isim. Ya. Maka boleh kita irab selain ke adat adalah in harfu syartin. In harfu syartin. Iya. Tajzimu fi'laini. Tajzimul fi'laini. Al-awwal fi'lu syarti. Wathani jawabu wa jazau. Itu kalau irabkan secara sempurna. Demikian juga yang sebelumnya ya, man ismu syartin atau adatu syartin. Nah, tajzimu fi'laini al-awwal fi'l syartin wa thani wa jawabuh. Ya. Nah. Baik. Tusafir? Tusafir. Fi'lun mudari'un. Naam. Jazmun. Jazmun. Ada apa jazmun? Enggak, itu penggunaan bahasanya salah. Majzum seharusnya. Bukan jazmun. Majzum. Jadi tusafir adalah sebentar afwan, tusafir fi'lu syartin wa huwa fi'lul mudhari'un majzumun. Iya. Fi'lu syartin. Iya. Majzumun. Iya, boleh majzumun wa 'alamatu jazmihi. Jazmihi as-sukun. Wa alamat jazmi as-sukunu. Ya. Terus wa fa'iluhu. Iya, ahsan. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu anta. Anta, iya. Wujuban takdir anta. Terus al-fa'u. Al-fa'u jawabul syarti. Jawabul syarti. Naam. Atau rabitatus syarti. Nah. Terus sin firu. Sin ya. As-sinu harfu tanfis. Namanya harfu tanfisin. Tanfis itu ada menunjukkan akan datang. Mana yang akan datang? Akan. Tanfis itu akan. Ya. As-sin harfu tanfis. Tanfis. Ta nun fa ya sin. Tanfis. Harfu tanfis. Ya. Harfu tanfis. Tanfis. Sin. Harfu tan. Harfu tanfisin. Ya. Terus. Safiru. Nah. Dhamirun mustatir. Kenapa dhamir? Awal. Fi'lun mudhari'un. مرفوع مرفوع وعلامة رفعه dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Nah. Dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu. Wujuban takdiruhu ana. Terus terus wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi fi mahalli jazmin jawabu syart. Ya. Fi mahalli jazmin jawabu syarti. Halo. Naam, fahimta? Jadi wal jumlatu min al fi'li wa fa'ili. Fi'ilnya apa? Usafir. Itu maksudnya. Wal jumlatu min al fi'li jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi. Wal fa'ilihi. Naam. Fi mahalli jazmin jawabu syartin. Fi mahalli jazmu jawabu syart. Jawabu syarti. Ya. Jadi sausafiru itu adalah jawab syarat bagi kata in. Ya. Ya, karena dia masuk fa, maka i'rabnya mahal. Karena masuk fa, maka i'rabnya mahal. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Salman Desambas. Barakallahu fiik. Masyaallah. Kena ada berapa nomor insyaallah? Bisa lanjutkan. Nah, depannya. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa nomor yang tersisa insyaallah di kesempatan pekan yang akan datang, dan kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat dalam surat Al-Baqarah di mana akhirnya berkata Allah berfirman wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apakah yang termasuk syarat dan jawab syarat dari Ibu Ibrahim di Bogor? Ittaqullaha wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa yu'allimukum, bukan itu. Iya, yeah. Wow. Di situ kalau dia jawab syarat tidak ada wow. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tidak ada wow. Isu itu sudah kita apa bahas ya. Tapi berarti bukan termasuk ke dalam bagian pembahasan kita saja. Iya. Nah, demikian mendengar kita di Bogor. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Man ghassana falaysa minna. Nah. Bolehkah ghasyana di sini sebagai na'at atau sesuatu mausul, dan falisa minna sebagai khabar atau fi mahal khabar? Gimana? Ghasyana itu sebagai apa? Sebagai na'at atau silatul mausul. Silatul mausul mana? Kalau silatul mausul ada isi mausul kan? Nah, man itu bukan isi mausul. Man itu syartiyah. Makanya ada jawabnya. Falisa, itulah membedakan. Salah satu ciri bahwa dia perbedaan antara man isi istifham, man al-musula, kemudian man syartiyah. Jadi man syartiyah itu ada jawabnya. Kalau tidak ada jawabnya, kemungkinan besar itu imma isim musul wa imma dia istifham. Lihat konteksnya, dari uslubnya bisa dilihat ya. Jadi belum tentu bahwa man musul itu kena setelahnya jumlah fi'liyah. Belum tentu, bisa jadi itu istifham. Nah, man masalah man akala ta'ami, man akala ta'ami, siapa yang makan makanan saya? Nah, bukankah setelah man itu akala jumlah fi'liyah kan? Apakah man itu mausul? Tidak, man itu adalah man istifham. Nah, man al mausul dia bukan butuh istifham. Nah, betul dia butuh silatul mausul. Silatul mausulnya bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah setelahnya fi'il, atau jumlah ismiyah, atau syibhul jumlah jar majrur atau dzaraf. Ini sebagaimana sudah pernah kita ungkapkan berkali-kali dalam hal ini ya. Mati nanti bisa dilihat lah dalam kalimat ya. Contohnya laqitu man ja'ani amsi. Laqitu man ja'ani amsi. Saya bertemu orang yang datang kepadaku kemarin. Laqitu fi'il fa'il. Man ja'ani, man itu isim mausul. Nah, fi mahalli nasab maf'ul bih. Dia bukan istifham dan bukan syarat. Kalau syarat mesti ada jawab syaratnya. Laqitu man ja'ani amsi bimakna alladhi. Laqitu alladhi, seseorang. Nah, ini isim mausul. Ja'ani itu silatul mausul jumlah fi'liyah. Fadhal. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Hadzal kitabu mufidun. Naam, hadzal kitabu mufidun. Ustaz, pada kalimat ini al-kitabu kedudukannya sebagai apa, Ustaz? Jazakumullah khair. Sebagai badal. Iya, badal pada kata hadza. Iya. Pengganti pada hadza badal. Jadi tujuan pada ada untuk menjelaskan. Jadi keterangan, keterangan itu bisa dalam bentuk naat, bisa dalam bentuk hal, bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk badal, ya, pengganti kata hadza. Ya, hadza, hadza ini apa? Dijelaskan hadzal kitabu la raiba fi. Hadzal kitabu la raiba fi. Jadi demikian juga hadzal kitabu mufidun. Jadi mufid itu sebagai khabar, al-kitabu sebagai badal. Nah. Baik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita. Hal anta rajulun. Pada kalimat hal, Ustaz, apakah ini harf atau isim istifham? Jazakallah khair. Harfu istifham. Hal itu adalah harfu al-istifham, bukan isim. Ya. Nah. Dan apa semua istifham ini mana yang lebih dominan, Ustaz? Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih banyak istifham, apakah harf atau isim, Ustaz? Lebih dominannya banyaknya adalah isim. Ya, kalau huruf itu hanya beberapa, seperti a anta talib, ha itu hamzah istifham, dia huruf bukan isim. Demikian juga hal, ya, hal, ya, selain itu adalah isim. Ya, man, ma, ayu, mata, kaifa, nah, aina, semua itu isim. Ya. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan dari Muana, mohon bab ini diulang kembali minggu depan. Taib, ya. Insyaallah. Taib, insyaallah. Naktafi insyaallah. Taib, jazakumullah khair jaza atas perhatian antum semuanya dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memudahkan bagi antum untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Insyaallah. Walaupun barangkali ada sebagian antum merasa berat, insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Ya. Semua itu insyaallah ada faedahnya, ada manfaatnya bagi antum insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.